Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar amma ba'd. Kita masuk ke halaman 59 bab ke-8 10 kaidah dalam istiqamah dari kitab Istiqamah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah taala merahmati beliau dan menjaga beliau dari keburukan dunia dan akhirat. Kata beliau sebagai mukaddimah untuk bab ini, istiqamah merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Bisa mengantarkan seorang hamba meraih keberuntungan dan akan memperbaiki seluruh urusannya. Yang urusan dunia apalagi akhirat, itu kita sangat memerlukan perbaikan. Karena kita ini hamba yang lemah, perlu bantuan dari Allah Ta'ala untuk memperbaiki urusan. Makanya dalam atau di antara doa pagi dan petang, birahmatika astaghits, dengan rahmat Engkau saya memohon bantuan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusan saya seluruhnya, ya. Itu di antara doa kita. Oleh karena itu istiqamah sangatlah tepat bagi seseorang yang ingin memperbaiki diri serta ingin meraih kebahagiaan jiwa. Yang kita tahu banyak orang salah jalur dalam mencari kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan dengan minum-minum khamar. Ya, kebahagiaan semu. Semakin banyak semakin mabuk, dan nanti efeknya ada namanya, kok istilahnya hangover, ya. Hangover itu hang, ya. Namanya hang gimana sih Pak, ya. Nah, jadi kalau muslim yang benar, cara meraih kebahagiaan jiwa ya dengan cara istiqomah dalam ketaatan. Oleh sebab itu hendaklah ia memperhatikan masalah istiqomah ini dengan baik. Mari kita pelajari beberapa kaidah. Mungkin untuk pagi ini 3 atau 4 kaidah dulu ya. 1, kaidah pertama. Perlu diketahui nih mindset kita, istiqomah adalah anugerah dan pemberian dari Allah, ya. Bukan semata-mata upaya dan hasil kehebatan kita. Enggak. Orang justru yang benar istiqomahnya, orang yang benar istiqomahnya itu tidak akan mengandalkan diri sendiri dan tidak mengatakan saya bisa istiqomah karena emang saya ya begini hebat orangnya. Enggak bakal gitu, itu sombong. Di ngomong gitu aja udah enggak istiqomah itu orang, ya kan? Enggak lempeng. Karena pikirannya apa? Mengandalkan diri sendiri. Kita bisa rutin sholat, Pak, subuh alhamdulillah. Itu ya karena anugerah dan pemberian dari Allah, bukan semata-mata karena kita hebat dan enggak. Kalau Allah cabut anugerah itu, udah lagi molor sekarang kita, ya enggak? Iya, maksudnya diranjang. Walaupun ya bisa jadi kita lagi tidur di majelis nggak apa-apa, tapi diranjang. Maksudnya sebagaimana banyak orang sekarang, ya. Saya tadi motor bukan mogok Pak, kehabisan bensin. Ya, semoga Allah berhidayah pada motor saya itu. Ya. Dan luar biasa ya Pak, dan saya tahu Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya mukminin. Alhamdulillah Pak ya. di matinya motor saya paling habis apesnya bensin itu di depan masjid. Tadi masjid apa itu namanya? Masih ingat enggak hari ini namanya masjid apa itu? Hah? Di depan masjid di pertigaan itu yang mau ke arah Hankam. Ya. Itu saya udah ngerasain agak ngadat-ngadatnya di pertigaan yang mau ke Hankam, Pak. Itu ya saya tawakal sama Allah udah kayak gini dah. Ya. Gitu kan? Udah kerasa kan motor kok mati kan kayak gitu. Udah mulai ngambek udah ya mau ya ragu dia mau berhenti atau gimana nih. Wah, udah nih terambat nih. Mana udah beberapa mesti udah komat, udah sholat lagi. Ya. Ya udah. Alhamdulillah. Masjid Nurul Alimin, Pak. Ya. Di dekat pertigaan, tuh dekat jalan Pagelarang. Ya, pokoknya di situlah. Ya, alhamdulillah matinya motor itu depan masjid langsung. Kayaknya emang Allah suruh, sholat sini kamu, gitu. Gak usah sholat di Al-Muhajirin. Gak tahu imamnya siapa tadi. Ya, bukan karena imamnya gak enak, bukan. Udah sholat sini aja. Mati di situ. Pas mati orang-orang ngeliatin saya pura-pura WhatsAppan, ya, biar dikira motornya nggak kehabisan bensin. Ya. Akhirnya saya ya bawa motor alhamdulillah ke parkiran. Sholat di situ, kemudian alhamdulillah ada WhatsApp, kemudian saya telepon tim saya, alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada tim, nggak ada teman, bapak-bapak nggak tahu saya nasibnya gimana tuh. Loh kok nggak datang Ustaz, jangan-jangan nggak bakal datang lagi nih. Wah gitu kan. Kemana gitu. Alhamdulillah. Saya pikir, Pak, kalau kita tadi yang pelajarannya apa? Saya dapat pelajaran nih, Pak. Istiqomah sholat subuh berjamaah sampai motor mogok ditaruh di masjid sama Allah. Ya kan? Saya enggak mau kehilangan sholat subuh berjamaah, Pak. Enggak mau saya. Mendingan terlambatlah daripada maksudnya terlambat masbuk ya daripada enggak dapat sama sekali. Akhirnya alhamdulillah Allah taruh di situ. Kalau Allah taruh di apa yang turunan itu loh. Udah turunan di situ tanjakan. Itu kalau mati di situ udah enggak bisa kemana mana saya. Dari sepi lagi. Kalau taruh situ udah enggak sholat di mana saya di sawah. Ya. Alhamdulillah. Ini hikmahnya, Pak, ya. Biasanya kalau kita tuh istiqomah melakukan suatu ketaatan tertentu, dalam kondisi darurat pun Allah tempatkan gantinya gitu loh yang juga insya Allah ganjarannya sama. Ya alhamdulillah ya. Maka jemaah sekalian, kalau kita punya suatu amalan baik ya di sisi Allah yang kita tuh udah lama istiqomah jaga itu, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita. Kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maksudnya jagalah agama Allah, jagalah peraturan agama Allah, maka Allah akan menjaga kamu, gitu kata Nabi SAW. Kita lanjut. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan hidayah menuju jalan yang lurus itu kepada dirinya sendiri, kepada Allah Ta'ala. Semua urusan berada di tangannya. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Jadi hidayah taufik itu murni milik Allah. Kuasa Allah, Pak. Hidayah taufik itu kuasa Allah. Allah memberi hidayah sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan Allah membuat orang sesat, menyesatkan orang, itu sesuai dengan keinginan Allah, terserah Allah. Jangan kita protes. Kenapa ya Allah engkau sesatkan dia? Kenapa ya Allah engkau berikan hidayah dia? Ya sebagaimana Allah mematikan dan menghidupkan, Allah juga memberi hidayah sesuai dengan yang Allah inginkan. Saya punya tetangga itu sakit-sakitan itu. Ibunya, maksudnya, udah nenek-nenek nih. Ya. Itu udah sakit-sakitan sampai rumah sakit. Itu kayaknya harapannya ya gak lama lagi lah kayak gini lah. Ternyata suaminya yang sehat mati duluan. Masya Allah. Yang sampai sekarang istrinya ini yang dulu sakit-sakitan, walaupun masih sakit-sakitan, masih hidup. Nah itu kan kita kan gak bisa protes. Ya Allah, kenapa engkau cabut yang sehat duluan? Kenapa gak yang sakit? Gitu kan? Ya terserah Allah. Hikmahnya terserah Allah. Ibaratnya kalau misalnya ada Raja Najasyi, Pak, Raja An-Najasyi yang masuk Islam di tengah kerajaannya, Nabi kan jauh dari dia. Ya, dapat hidayah masuk Islam. Nabi SAW dapat wahyu, dapat kabar dari Allah bahwasanya Raja Najasyi itu wafat dalam keadaan muslim di daerahnya sana, jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, Mekah Madinah, jauh dari Mekah dan dari Madinah. Maka di sini kita lihat orang jauh dapat hidayah. Nah, kemudian pamannya Nabi SAW Abu Thalib, yang tiap hari sama Nabi SAW, yang sayang banget sama Nabi SAW, enggak masuk Islam. Tuh. Jadi urusan hidayah taufik itu udah, itu aturan Allah. Kita enggak bisa protes, kita enggak bisa ngeritik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha." Kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Enggak bisa. Melainkan Allah lah yang memberikan hidayah pada siapapun yang Dia kehendaki. Ustadz, masya Allah, luar biasa, ngajar di mana-mana, anaknya begajulan. Terus kita kritik siapa kok kayak gitu? Ustadz, Ustadz mendidik anaknya nggak sih? Kata Ustadznya, ya Allah, saya tuh udah sampai meres keringet didik dia. Nggak tahu, bener-bener dah, aku bandel banget. Padahal dulu kecil tuh bagus. Lah ya hidayah milik Allah. Ada juga bapaknya begajulan, anaknya soleh. Ada. Bapaknya masya Allah, ya, minum-minum, anaknya jilbab lebar, ya. Perempuan anaknya, kalau anaknya laki-laki jilbab lebar itu masalah tuh, ya, perempuan. Makanya istiqomah, hidayah itu udahlah kehendak Allah. Cuma walaupun itu memang kehendak murni kehendak Allah, kita diperintahkan ikhtiar, Pak, untuk menggapai hidayah dan untuk mengejar istiqomah, ya. Di antara ayat-ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum." Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, diperintahkan Allah Ta'ala perintahkan, "Uqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian, aw ikhruju min diyarikum, atau keluarlah kalian dari kampung halamanmu." Di zaman Bani Israel, Pak, ini perlu diketahui nih, cara pertaubatan dari syirik, dari maksiat besar di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu adalah saling membunuh. Iya, begitu ya. Nabi Musa meninggalkan selama 40 hari kaumnya. Ternyata dalam 40 hari itu banyak dari kaumnya menyembah anak lembu. Anak pantung anak lembu disembah, berbuat syirik ya. Nabi Musa pulang ngomel Nabi Musa, marah. Masya Allah nih orang. Akhirnya apa? Taubatnya adalah dengan cara membunuh, dengan membunuh di sini istilahnya membunuh diri, tapi dengan cara begini, Pak, yaitu saling tebas-menebas. Ya. Nah itu sampai mati. Dulu sekarang enggak, sekarang taubat tinggal taubat, istighfar, mengembalikan hak orang lain dan seterusnya. Nah itu. Alhamdulillah sekarang taubatnya enggak cara dengan cara langsung bunuh-bunuhan, enggak, alhamdulillah. Nah, kalau zaman dulu, kalau kami perintahkan kepada mereka Bani Israel, bunuhlah diri kalian sebagai pertaubatan atau keluarlah kalian dari kampung halaman kalian. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Kayak sekarang, hayya 'alas shalah, gitu kan? Sampai muazzinnya teriak-teriak. Ya, mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Ya enggak? Di masyarakat sini, di RT sini, jemaah musala muhajirin dibandingkan dengan keumuman masyarakat sini berapa persen sih? Nyampe enggak 20%? Enggak nyampe. Enggak nyampe. Apakah perlu tiap hari Idul Adha supaya orang pada sholat ke masjid? Maksudnya tiap hari harus ada kambing yang dipotong baru, atau tiap shof satu-satu kasih ya gocap? Ya. Ada tuh kayak gitu, Pak, ada yang sholat subuh berjamaah, apa namanya, ya, jamaah subuh, ya, bukan bermaksud menyindir jamaah subuh sekitar sini, bukan. Enggak, tapi ada jamaah subuh, maka pulang-pulang bawa nasi berkat, baru tuh pada datang. Tapi kalau lauknya bener, kalau lauknya cuma pisang doang, ya, ya enggak enak. Baru pada datang. Jadi jangan lihat materinya, ya. Lihat ganjarannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seberat-berat sholat buat orang munafik itu apa? Sholat isya sama sholat subuh berjamaah maksudnya. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Ya, kalau misalnya mereka lau alimu ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau mereka mengetahui apa sebenarnya di balik kedua sholat itu dari ganjaran di sisi Allah nanti, maka mereka pasti bakal mendatangi kedua sholat itu berjamaah walaupun habwa, ngerangka. Kira-kira pegel gak tuh ngerangka? Pegel. Ya, dibandingkan jalan, mendingan ngerangka ke berjalan, Pak. Jalan lah, yang bilang ngerangka, sok ngerangka nanti pulang. Ya, ngesot misalnya, sambil ngesot. Hei, gimana? Kalau tahu ganjarannya, tapi kan Allah rahasiain. Ya, Allah rahasiakan supaya nanti kita takjub, gitu loh. Banyak itu amalan Allah rahasiakan ganjarannya apa di surga, supaya nanti orang yang beramal itu dia jujur apa enggak nih, percaya enggak walaupun dirahasiakan. Percaya, pahalanya gede karena kewajiban. Akhirnya di akhirat dia melihat amalannya, masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan-amalan kita tidak sia-sia di akhirat nanti. Amin. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, ya, lakana khairul lahum. Niscaya itu lebih baik dari bagi mereka, wa asyadda tatsbita, dan lebih menguatkan iman mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Hidayah menuju jalan yang lurus itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Fa ammal ladzina amanu billah." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bih, dan berpegang teguh kepada agama Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia dari Allah, yaitu surga. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Nanti di hari kiamat juga ada yang namanya sirat. Nah, sirat itu wah susah itu, ya. Gimana, Pak, kalau misalnya kita di dunia untuk naik di atas tali jemuran bisa gak, Pak? Naik jalan di atas tali jemuran boro-boro. Kalau semut baru bisa, kecoa tuh bisa. Lah kita manusia, tali jemuran setipis itu kita naik di atasnya, ya jatuh lah. Gak bakal mau. Tapi dikasih 1 miliar, 1 miliarnya mau, jalannya gak mau, ya kan? Nah terus gimana kalau misalnya di akhirat itu lebih tipis daripada tali jemuran jalannya? Bukan lebih tipis dari tali jemuran, Pak. Lebih tipis dari ujung pisau. Maksudnya tajamnya pisau kan makin meruncing tuh. Itu lebih tipis dari itu. Ya. Wah, kalau kayak gitu ntar kebeset dong. Ya jangan mikir kebeset, itu nanti. Itu nanti orang jalan cepat atau lembetnya sesuai dengan amalan. Yang hayya 'ala shalah lelet, ya silahkan nanti lihat leletnya gimana. Hayya 'ala shalah, antarlah tunggu qad qamati shalah, ah tuh. Ah udah terlanjur, udah qomat di rumah aja deh. Nah kan lembet amalannya, ya. Saya ada seorang namanya Mbak Idris. Mbak Idris ini orang tua zaman kemerdekaan dulu. Maksudnya orang yang mungkin lahir tahun 40 atau 30-an. Maaf, di sini ada enggak Pak yang lahir tahun 40? 40 sekian? 30 sekian ada? Apalagi? Lahir tahun 20-an? Masya Allah, kok ada ya? Masya Allah. Nah, itu Mbah Idris sampai sekarang masih hidup sebenarnya. Di kampung ayah saya, di kampung Mbah saya sudah wafat, rahimahullah. Ya. Lebih tua daripada Mbah saya ini. Sampai sekarang masih Allah berikan usia. Itu bongkok jalannya, pendek orangnya. Bongkok jalannya, bajunya gitu-gitu doang. Wajahnya wajah orang zaman dulu, Pak. Kalau bapak-bapak walaupun usia sudah menua tapi wajah masih wajah zaman sekarang. Ini wajah beliau wajah prasasti, ya. Ya, gimana sih prasasti jalan? Tapi luar biasanya jarak dari rumah ke masjid, masjidnya mbah saya dari dulu tuh kayak gitu. Itu sekitar anggaplah 1 km lah, anggaplah ya, anggap saja. Ya. 1 km kalau jalan ke masjid jauh enggak Pak kira-kira Pak? Jalan loh Pak. Jalan. Nah, jauh ya. Tapi beliau jalan. Jalan kaki, sendalnya sendal jepit. Jalan kaki. Ya enggak bisa naik motor. Enggak bisa. Mungkin enggak bisa karena emang fisiknya dia beliau mau kan naik motor kan kita kalau naik perlu ngangkang sedikit Pak ya. Lah itu enggak nyampe itu kakinya. Lah pendek orangnya gitu kan. Ya. Jalan. Jalannya cepet. Gimana sih kayak di apa kartun-kartun gitulah ya. Masya Allah. Dari dulu. Dan datangnya itu sebelum azan. Tapi beliau diblokir enggak boleh azan di masjid. Kenapa? Suaranya jelek. Beneran. Usah-usahlah ngerusak citra masjid aja. Iya, kasihan. Kadang dibully, kadang bercandain. Tapi karena orang zaman dulu, ya maksudnya orang udah tua, ya dibully, dibercandain, gak senyum, gak ketawa, diem aja. Tapi hidupnya itu ibarat budak yang setia banget sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Sholat itu selalu. Ya. Sebelum azan, hujan pun pakai payung. Pada tahun 2017 kalau nggak salah atau 2016, Mbah Putri saya meninggal. Orang Jawa ngerti Pak istilah Mbah Putri Pak ya. Mbah Putri itu nenek. Jangan dikira Mbah Putri berarti putri. Putri apa enggak? Mbah Putri, Mbah Kakung ya. Kan dulu kan saya waktu masih kecil kan di Jakarta terus kalau ditanya sama Pak Guru. Nama kakek kamu siapa? Namanya Kakung, ya kan? Nama nenek kamu siapa? Putri. Gitu. Ngerti nggak? Lah orang Jawa ya ketawa. Lah Kakung itu bukan nama, ya. Lele, Kakung itu ya julukan gitu loh. Putri juga bukan nama. Jarang orang zaman dulu putri kedua kerajaan keraton kali ya. Nama mbahnya Putri cantik banget, ya, enggak, ya. Nah, Mbah Idris ini, masya Allah, istiqomahnya luar biasa. Beliau, walaupun hujan, tetap pakai payung. Setua itu, tahun 2016, Mbah Putri saya wafat. Kemudian saya datang ke sana Jawa Tengah untuk ya ngelayat lah, selain ziarah kuburnya, walaupun dia cuma bisa sholat di kuburnya, sholat jenazah karena enggak sempat menyolati di depan di kerandanya atau di masjid. Ternyata Mbah Idris udah enggak bisa lagi ke masjid, Pak. Karena sudah terlalu tua. Udah enggak bisa lagi jalan jauh, enggak bisa, Pak. Ya gimana sih orang kelahiran tahun 40 atau 30 enggak bisa jalan jauh lagi udah. Dan luar biasanya entah ini menyedihkan atau enggak ya. Beliau bahkan ke kamar mandi aja udah enggak bisa. Ya pipis di tempat itu. Iya, begitu. Maka saya sama bapak saya sama saudara-saudara paman berinisiatif kan kalau kita orang tua kita meninggal itu diantara sunnahnya kita menziarahi orang-orang yang merupakan temannya orang-orang tua kita. Itu bakti ya. Maka diajak sama bapak saya datang ke salah satu beberapa orang-orang tua. Orang-orang yang tua yang memang masya Allah pak, tuanya itu udah gak kebuguhan tuanya pak. Salah satu yang saya ziarahi itu masih hidup orangnya, nenek-nenek pak, nenek-nenek. Keriputnya itu udah betul-betul kayak tanah yang gersang, udah bertahun-tahun gak kena hujan. Gimana pak, ngeliat tanah yang retak terus gersang tuh, kulitnya kayak gitu, beneran ini, masya Allah. Dan gerak hidup gitu loh, kurus, tinggal isinya mungkin tinggal tulang gitu. Darah pun gak tahu ada apa enggak itu, saking kurusnya masya Allah. Terus matanya udah kayak gini dan rabun, gak bisa ngeliat siapa-siapa lagi. Ya. Dan masya Allah, maaf-maaf, saya ngeliat beliau ini malah serem bro. Seperti maaf kayak kuntilanak gitu, serem. Masya Allah. Rambutnya putih terus matanya kayak gitu terus, wah masya Allah. Tapi hidup beliau. Ditelantarkan oleh anak laki-lakinya. Ya. Nah. Terus dan udah lupa ingatan. Ada juga saya ziarah juga ke seorang tua yang udah gak bisa kemana-mana kecuali di kasurnya. Kencing di situ, buang air besar di situ dan seterusnya. Ngelihat saya dan bapak-bapak dan lain-lain datang, para tetangga itu udah lupa, nggak kenal, udah bingung mau apa, masya Allah. Dari dua itu udah dua ya, masya Allah kesian. Yang ketiga, nih Mbah Idris ini saya ziarahin. Beliau ternyata ditempatkan di pojok dari rumahnya beliau. Yang mana pojok itu cuma ada dipan dan alasnya tanah. Di situ beliau sholat, di situ beliau ngapain? Tahu nggak pak? Itu kayak kandang bener. Maksudnya kayak kita buka isi cempek gitu, isi kandang, isinya kayak gitulah modelnya apa ya? Atmosfernya atmosfer kandang gitu. Jadi seperti di karantina dia beliau ini. Ya. Ketika bapak saya buka, beliau kemudian sedang duduk. Kita assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung beliau ceramah pak. Langsung ceramah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa Jawa, Jawa Inggil, Jawa Krama Inggil. Diterjemahkan. Artinya apa? Masih dalam kondisi itu teriak-teriak itu masih semangat, saya pengen sholat. Pokoknya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, itu lillahi rabbil alamin. Kalau orang Jawa kan untuk Gusti Allah rabbil alamin, rabbil ngalamin gitu. Gitu. Iya ngalamin. Dan saya ngalamin juga gitu. Nah itu masya Allah. Di usia setelah itu dalam kondisi diziarahi kayak gitu, tiba-tiba beliau enggak tanpa tedeng aling ngomong kayak gitu langsung, pengen sholat, pengen itu insya Allah. Itu buah dari istiqomah pak. Kemarin saya dapat video, ada seorang mbah-mbah tua dari di Saudi yang mana beliau adalah muadzin, lama menjadi muadzin dan udah sakit-sakitan, akhirnya terbaring dan mau dirawat di rumah sakit. Ya keluar dari mobil ambulans atau apa itu masuk waktu sholat dalam keadaan setengah sadar. Beliau berbaring di atas kasur yang digeret gitu kan sama para ini menuju ke rumah sakit. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Enggak tahu beliau setengah sadar tapi melihat matahari sudah mungkin naik ke zuhur, maka beliau tiba-tiba azan. Itu saking apa, Pak? Saking istiqomahnya dia tuh selama hidupnya seperti itu. Dan itu tuh karena Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala yang membuat seseorang tergerak seperti itu. Karena apa? Istiqomah. Lah. Orang ada yang istiqomah dalam maksiat. Dia enggak mau itu maksiat, tapi mau gimana lagi? Udah istiqomah ya kegerak aja, terus aja gitu. Terus gitu. Sesulit apapun, sepahit apapun dilayanin. Istiqomah dalam maksiatan. Begitu pula kalau orang istiqomah dalam ketaatan. Selebat apapun hujannya, gimana pun dia enggak mau ninggalin sholat, enggak mau ninggalin ini, enggak mau istiqomah. Gitu, Pak. Nah, sekarang tinggal kita gimana ya anak-anak kita. Baik, kemudian agar kita tidak terlalu berlarut dalam poin pertama. Yang kedua, poin kedua, hakikat istiqomah adalah berpegang teguh dengan manhaj yang benar dan meniti jalan yang lurus. Itu hakikat istiqomah. Ya. Istiqomahnya itu harus dengan manhaj, yaitu metodologi beragama itu yang benar. Bukan sembarangan beragama, bukan sembarangan beropini. Dan meniti jalan yang lurus, yaitu jalan yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istiqomah tapi istiqomah di atas kebid'ahan, ini bukan yang istiqomah yang diinginkan. Ya. Istiqomah yang diinginkan di istiqomah di atas sunnah yang benar, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Bapak zikir ba'da salat walaupun cuman la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul qadir, kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 misalnya. Cuman itu doang gitu. Enggak masalah. Tapi istiqomah terus selalu begitu. Dan itu memang ada sunahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya seperti lebih baik daripada habis salat wiritannya panjang lama tapi enggak pernah, enggak ada riwayatnya. Dan istiqomah. Nah, ini bisa jadi tertolak jadinya. Jadi istiqomah yang dimaksud berpegang teguh dengan sunnah yang benar, cara beragama yang benar, dan meniti jalan yang lurus. Ya, poin ketiga, pilar ketiga untuk masalah istiqomah, asas istiqomah, dasar istiqomah adalah keistiqomahan hati. Ya, hatinya dulu diistiqomahin, maka anggota tubuh lainnya bakal istiqomah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu." Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Jadi asas istiqomah adalah keistiqomahan hati. Jika hati seseorang itu baik dan istiqomah, maka kebaikannya akan diikuti oleh badan. Perbuatan anggota badan kita itu terjemahan hati, cerminan hati, apalagi lidah. Ya, lidah itu cerminan hati seseorang. Salat rajin, tahajud rajin, lidahnya tajam. Ini untuk apa rajin salatnya dia? Lidah tajam itu kan fahsya atau munkar. Sementara salat seharusnya inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Seharusnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Tapi ini lidahnya masya Allah. Ya. Terus apa gunanya dia sholat gitu loh? Ya, sholat itu kan menenangkan hati. Kalau hati tenang, lisan tenang. Tapi ini ada orang ya sholat-sholat, imam lagi, bukan imam sini tapi ya. Ntar jangan saya dijegal nanti di jalanan, jangan. Ya, imam di mana gitu? Imam-imam, tapi masya Allah, lisannya itu jelek banget. Lah terus kenapa dia jadi imam kalau lisannya kayak gitu? Bagaimana urusan sholatnya kemudian? Ya begitu. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, asasnya istiqomah yaitu keistiqomahan hati di atas tauhid. Sebagaimana disatirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan selainnya dalam firman Allah, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah, meneguhkan pendirian mereka, yaitu tidak menoleh kepada selain Allah. Hanya tujuannya Allah SWT. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatoras samawati wal ard. Saya mewajahkan wajah saya, yaitu saya menunjukkan tujuan saya hanya kepada sang pencipta langit dan bumi. Jadi jika hati telah istiqomah di atas pengetahuan terhadap Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, segan kepada Allah, mencintai Allah, menginginkan Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berpaling dari selain Allah, sungguh seluruh anggota badan akan istiqomah dengan taat kepadanya. Karena hati adalah raja bagi organ tubuh yang merupakan pasukan hati. Apabila raja istiqomah, maka istiqomah pula pasukan dan rakyatnya. Diriwayatkan dari Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Istiqomah, ya, hati. Istiqomah hati, asas dari istiqomah. Maka jangan cuma istiqomah di penampilan saja istiqomah, hatinya enggak, ya, jangan gitu. Enggak sedikit loh orang kayak gitu. Penampilannya istiqomah, penampilannya masya Allah, hatinya enggak, ya. Penampilannya masya Allah, hatinya enggak, ya. Kita lanjut yang keempat, kaidah keempat. Sampai sini ada pertanyaan enggak, Pak? Enggak ada? Ya udah, saya lanjut nih. Yang keempat. Istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah di atas kebenaran. Jika tidak mampu, maka yang paling mendekati kebenaran. Nabi SAW telah menyebutkan keduanya dalam sabda beliau, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Sebenarnya udah mudah agama ini. Dulu sholat di zaman sebelum zaman Rasulullah SAW dari nabi-nabi, sholat bisa sampai berapa puluh kali dalam sehari. Gak kuat. Kita cuman 5 kali dalam sehari. Gak kuat. Walan yusadad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seorang pun yang mempersulit agama, ekstrim dalam beragama, melainkan akan dikalahkannya, tidak mampu melakukannya. Dia enggak akan kuat menahan efek dari ekstremitasnya. Orang kalau berlebihan beragama, dia enggak bakal kuat, beneran enggak bakal kuat. Orang bakal membenci dia, orang mulai menjauhi dia. Makanya saya nasihati itu banyak dari ikhwan sekalian. Betul bahwa saya meluruskan shaf wajib. Merapatkan sampai rapat nempel itu wasilah. Itu adalah sarana di awal sholat, tidak di seluruh sholat. Yang artinya, kalau misalnya ada orang kurang rapat sama kita, silahkan dikejar, gak apa-apa. Tapi kalau orang itu gak mau, jangan maksa. Apalagi ini masalahnya lebih ke sunnah, jangan dipaksa. Ya, dikejar-kejar, saling kejar-mengejar. Jadi bukan sholat, balapan ini ya. Kejar, tempel, kejar, tempel. Jangan begitu, Pak. Ya. Betul bahwasanya meluruskan, meluruskan. Kata Nabi SAW, sawu shufufakum. Luruskan barisannya. Dan diantara wasilah meluruskan, ya, bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Untuk nempelnya gak wajib. Nempelnya mata kaki gak wajib. Ya. Lagi pula banyak dari kita merasa risih kalau mata kaki ditempel. Agak risih, Pak. Ya. Apalagi kalau orang itu, maaf, badannya besar banget. Itu risih kalau orang nempel dia, atau bukan nempel ya, maksudnya ya orang yang sampingnya yang nempelin dia itu begeng. Begeng, krempeng. Nanti baru nyaho pas di tasyahud akhir. Apalagi sebelah kirinya orang gendut tuh. Nyaho sia, ya, lagian sih. Ya nempel-nempel terlawan. Saya bukan berarti saya menyuruh orang tidak nempel, bukan begitu. Tapi kalau orang itu gak mau, ya jangan dipaksa. Sehingga orang itu terganggu khusyuannya. Sementara khusyuk itu diwajibkan. Khusyuk itu harus diwajib, harus kita khusyuk dalam sholat. Jangan kita rusak khusyuknya. Benar kita deketin, dia gak mau, dia agak menjauh sedikit. Ya udah, jangan dikejar. Tutup-tutup dikejar. Dicecer gitu bahasanya. Ya. Udah makin dikejar, dia kabur akhirnya ke WC. Kita kejar lagi. Parah ini. Ya. Gitu. Jadi jangan keterlaluan. Ya. Begitu, Pak, ya. Cuma bapak-bapak yang dikejar, ya harapnya mengerti. Ini orang ada maksud baik. Iya, masih bagus dikejar sama orang itu. Dikejar sama setan gimana? Ini masih bagus dikejar sama orang muslim. Untuk mengamalkan sunnah gak apa-apa, bagus. Jadi saling mengertilah. Kalau udah saling mengerti kan saling memaklumi. Oh dia ngejar saya. Pengen nempelin kaki di kaki saya. ya, begitu ya. Begitu juga kalau misalnya kita merasa kalau di samping kita itu orang gemuk, mbak, ya ini besar, tangannya besar, ya kemudian akhirnya apa? Kalau misalnya kita di sebelah kirinya, ntar kalau tasawuf akhir dia kan kayak gini, di sebelah kirinya, bu, kita itu nanggung beban kehidupan yang besar itu. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, biha, ya Allah, biha. Ya Allah, apa dosa saya, ya Allah. Ya, sampingnya juga orang gede, akhirnya dia kejepit. Ya, makanya kalau dalam kondisi seperti ini, Pak, enggak lazim harus betul-betul nempel. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kadang-kadang di shof ya, memang istiqomah bagus, pengen di shof pertama. Tetapi kalau shof pertama udah penuh, jangan nyelak. Ya, di shof. Ya, maaf ya kalau yang ngerasa, karena emang tujuannya itu. Tapi bukan di sini, insyaallah. Saya di sini enggak tahu karena kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada alhamdulillah. Saya enggak tahu, pokoknya saya ceramah gitu ya. Saya tahu ceramah aja gitu. Entah di sini atau di mana terserah. Saya enggak maksud nyindir siapa-siapa, Pak, ya. Cuman kalau ngerasa enggak apa-apa, ya. Yang enggak ngerasa juga dirasain aja, ya. Itu kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ka'b bil ka'b wal mankib bil mankib. Luruskan melalui mata kaki dan mankib. Pundak, apa ini namanya? Ya, semacam itulah. Bahu. Pundak sini ya, bahu. Bahu dengan bahu. Artinya apa? Luruskan bahu dengan bahu. Kalau udah orang udah enak, jangan kita selak karena kita pengen dapat keutamaan. Betul, bagus itu, semangat istiqomah bagus. Tapi lihat-lihat kondisi. Kalau memang pengen dapat keutamaan shof pertama, ya datang awal-awal. Syukur-syukur Masjid Al-Musala Muhajirin rata-rata ya datangnya enggak awal-awal. Kalaupun udah ada shof ya kosong depan, paling sholatnya di situ, soalnya di situ sunahnya, sholatnya di situ. Ntar komat masih pada duduk, ya, ya enggak, kayak gitu. Ntar masih ada yang kosong, ayo silakan. Iya, saking apa namanya, ya kepengen orang dapat pahala gitu loh. Iya, silakan. Dirinya enggak mau dapat pahala. Ayo, depan aja, shof pertama. Harusnya fastabiqul khairat, Pak. Kalau ada celah kosong, gitu. Kalau perlu sampai perang, gua duluan, lu apaan sih lu? Gitu. Nah itu baru mantap itu. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu, Pak. Tapi kasih sikut-sikutan. Ya, sikut-sikutan dikit. Tapi habis itu baikan. Cuman kalau misalnya udah penuh, jangan diselap. Afwan kata Samia. Lu afwan si afwan. Guanya gimana nih? Guanya syukron terus gitu gimana? Karena apa? Kalau diselak, Pak, orang udah penuh diselak, itu kan nanti kan kita jadi kayak gini sholatnya, gini atau gini. Ini badan orang, lah kan harusnya disamain kayak gini sama. Jadi malah jadi melanggar jadinya. Harusnya gini sejajar, jadinya gini dia ngadep serong atau gimana? Atau kayak gini. Nah, tuh gitu. Tuh gara-gara siapa tuh? Gara-gara nyelak. Makanya kalau misalnya diselak kayak gitu, boleh Bapak bilang, udah penuh, gak bisa. Ya, gak apa-apa kata orang, saya pengen dapat keutamaan shof awal. Ya. Nih, shof awal. Gitu. Supaya apa, Pak? Supaya shofnya pada sempurna. Itu malah merusak jadinya. Dia jadi kayak gini, nanti ada yang kayak gini. Itu belum gondoknya itu, baru kayak gini. Belum sebelnya itu. Kan ada yang sebel. Ini orang ngapain sini tangannya di depan tangan saya. Ya. Gitu ya. Begitu Pak ya. Bukan di sini, saya gak tahu kalau di sini. Kalau di sini malah saya lihatnya gak ada. Lihatnya, silakan depan. Ya. Gitu kalau di sini. Iya. Pengennya orang dapat pahala. Saking kebanyakan pahala. Gitu ya. Oh di sini kayaknya enggak, tapi di beberapa masjid seperti itu, ya. Nah maka jangan keterlaluan, ya. Semampunya aja. Kalau memang pengen istiqomah di shof awal, datang awal-awal. Jangan kayak tadi ustadznya, ustadz datang udah salam baru datang. Ya. Motornya mogok, mohon maaf ya. Udah itu rumahnya jauh ya, enggak kayak bapak-bapak sekalian kan dekat ya, harap maklum. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang pun yang mempersulit agama melainkan bakal dikalahkan. Dia tidak akan mampu melakukannya. Fasaddidu, maka berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat Allah. Waqaribu, mendekatlah. Kadang-kadang kan kita enggak bisa maksimal. Kadang-kadang kita mungkin salah, kadang-kadang kita kurang optimal, kurang istiqomah, tapi yang penting berusaha optimalkan kemampuan kita. Ya gitu loh. Kalau enggak bisa sempurna, dekatilah kesempurnaan gitu loh. Jangan saya enggak bisa sempurna, udahlah saya enggak beramal. Jangan gitu. Saya enggak bisa sholat khusyuk, ya udah enggak usah ke masjid dah. Jangan gitu. Justru kalau ke masjid insya Allah makin khusyuk. Coba sekarang bayangkan, kita sholat sendirian di rumah sama sholat di masjid, mana yang lebih khusyuk? Di masjid, insya Allah di masjid. Kecuali yang tadi kasusnya kayak gini, itu enggak bisa khusyuk itu. Gondok doang isinya itu ya. Saya pun enggak suka digituin, Pak. Ya, saya enggak suka digituin. Ada orang nyelak kayak gitu. Kalau saya DKM itu udah saya jadi pengumuman ya. Tapi karena kalau di kediaman saya alhamdulillah saya imamnya, dan kalau ceramah pada dengerin, kalau ada yang kayak gitu, dan emang enggak ada kayak gitu di masjid saya alhamdulillah. Ya, kalau ada yang kayak gitu saya ceramahin di publik, tapi bukan menunjuk orang, bukan, tapi umum saja sebagaimana tadi gini ya. Supaya orang ngerti. Supaya orang ngerti, jangan sampai dia pengen mengikuti sunnah tapi malah melanggar sunnah dan nyelekitin orang dan nyakitin orang dan apa namanya gangguin orang gitu loh, begitu ya. Taib, wa abshiru, dan bergembiralah. Jadi yang dituntut dalam istiqomah yaitu as-sadat, yaitu tepat dan lurus, dan as-sadat yaitu sesuai dengan sunnah. Pak Sam, di sini ada pertanyaan nggak Pak? Kita mungkin cukup sampai ini saja, insya Allah kita akan lanjut pada pekan depan halaman 65 insya Allah ta'ala. Ada pertanyaan Pak? Silakan Pak Sarno. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oke. Sob berapa? Iya. Sob terakhir tinggal satu orang. Tok. Oh iya iya iya. Iya. Ya. Di apa gimana Pak? Masuk ke dalam barisan satu di belakang. Enggak begitu, enggak boleh kayak gitu. Dua di belakang, satu masih kosong, enggak boleh. Harus penuhi dulu. Tidak boleh ada saf yang lowong. Kecuali kalau lowongnya itu terlalu kecil ya. Misalnya satu HP gini misalnya, enggak cukup orang, tuyul aja enggak cukup ya, lagi orang ya. Kalau segini doang, mau diri gimana, satu kaki doang gitu kan. Ya, maka kalau ada lowong cukup untuk anak kecil misalnya, taruh tuh anak kecil di situ. Kalau cukup untuk dewasa, taruh orang dewasa di situ satu. Tapi jangan dua-duanya di situ, Pak, ya. Ntar dua-duanya di situ enggak muat. Dan jangan dua-duanya di belakang. Kecuali kalau ada orang ketiga. Ya, orang ketiganya ini bukan setan ya, Pak ya. Orang ketiga datang. Suruh ke situ, udah kamu situ aja. Oh, ya udah. Lengkapi. Saf itu wajib dilengkapi. Bahkan sebagian ulama, enggak semuanya, sebagian ulama berpendapat, siapa yang mendapati saf masih kosong, maksudnya masih ada celah dan dia bisa mengisinya, dia malah bikin saf baru lagi, maka sholatnya tidak sah. Ada yang berkata seperti itu. Karena dia dengan sengaja memutus saf berjamaah, maka ibarat dia keluar dari jemaah. Itu sholat apa tuh maksudnya? Ada yang berpendapat seperti itu. Walaupun wallahu alam, mungkin yang untuk saat ini saya lebih memilih pendapat yang tetap sah. Tapi tetap dia enggak boleh melakukan itu. Begitu, Pak. Iya. Ada lagi, Pak? Ya, silakan. Alhamdulillah. Ya. Dari tempat balik ke pulnya. Ya. Saya mau mengejar sholat isya. Masjid lain udah azan, tapi di masjid yang saya tempat itu singgahi. Belum azan. Belum azan. Belum ada jamaah sama sekali untuk mengejar waktu sampai pulang waktu. Biar cepat, saya sholat duluan gitu, boleh nggak? Jemaah belum ada itu. Jemaah belum ada. Belum ada sama sekali karena di masjid di tol. Di rest area bukan? Di tol ada tempat kecil apa namanya mobil bisa parkir dan. Iya, iya. Terus kedua bentar sebentar Pak, itu memang masjid. Masjid ya, Pak. Warga itu di situ. Perusahaan. Oh, mungkin musala mungkin itu ya. Masih iya. Besar, oh, masih besar. Iya. Tapi imamnya enggak ada itu. Padahal udah azan harusnya. Iya, dan nanti mengejar waktu. Iya. Itu Isya ya. Iya. Begini Pak, ketika kita lagi safar, itu kan safar konteksnya, atau bepergian jauh, itu tidak diwajibkan bagi kita untuk sholat berjamaah, tidak wajib. Apalagi dalam kondisi masih dalam perjalanan. Maka dalam kondisi ini tidak ada masalah dia untuk sholat duluan walaupun sendiri, nggak ada masalah. Walaupun di masjid. Walaupun aslinya ada imam yang gak, karena darurat. Dan dia memang tidak diwajibkan untuk berjamaah. Maka apa yang Bapak lakukan, sholat isya sendirian atau gimana gitu, gitu. Gak ada masalah. Iya, gak ada masalah. Begitu. Lagi, ya. Pada saat dia sholat maghrib, jarak untuk balik ke pul ya, tempat pulang. Iya. Itu pasti masuk dalam tol, lewatin waktu isya. Akhirnya sampai di apa? Di tempat tujuan sudah lewat 30 menit atau lewat. Bapak sudah sholat maghrib belum Pak? Sudah sholat maghrib, sudah sholat isya gitu. Karena kita memang ngejar waktu isya pada saat itu kan. Sebenarnya dalam safar itu ada rukhsah yaitu menjamak sholat, jamak takdim. Maka saya pikir kalau saya dalam mengalami kondisi itu, ba'da maghrib saya sholat lagi 2 rakaat isya. Menjamak takdim dengan qasar 2 rakaat. Kalau saya tahu jam 8 baru sampai pul gitu kan. Maka begitu. Tapi kalau memang dia sholat maghrib udah, sholat isya belum, sampai pul silakan dia sholat isya. Tapi kalau udah sampai pul 4 rakaat, enggak boleh 2 rakaat. Iya, karena itu tujuan sudah sampai dan bukan safar lagi konteksnya. Tapi kalau masih di tol, konteksnya masih safar. Gitu Pak ya? Begitu. Tapi kalau dia sholatnya di tol, dia berarti boleh 2 rakaat isya boleh. Di qasar, rukhsah. Begitu. Begitu Pak ya. Iya. Ada lagi silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah katakanlah mungkin 2 saf ini sudah penuh. Iya. Lantas kita mau masuk ke saf itu sudah nggak ada waktu, mungkin nggak ada tempat lagi, sehingga kita hanya berjamaah sendirian paling belakang. Di saf ketiga. Iya, saf ketiga berarti sendiri. Iya. Ada. Gimana hukumnya? Tidak ada masalah, karena tidak memungkinkannya untuk ke saf berikutnya, saf di depan, kecuali misal. Ada saf pertama kosong, dianggurin sama orang, itu boleh Bapak nyelak masuk ke saf pertama, bisa, boleh, ya. Jadi ini saf pertama nih, sebelah sono kosong, cukup satu orang tuh. Yang kedua nggak ada yang mau maju, Bapak nyelak maju, set gitu, boleh. Iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Gitu. Apalagi tapi kalau misalnya soft udah 2 nih ya penuh semua yang kosong imam pasti imamnya habis buang angin kemudian keluar sini berarti keluarnya harus lewat sini ya kan sebagian kan keluarnya lewat pintu samping ya kalau ini kalau lewat pintu samping keluarnya orang kabur setan izin gitu. Ya. Nah, apakah sampean boleh tiba-tiba jadi imam? Dari yang baru datang, sampean baru datang Pak. Imam kosong nih baru batal, tiba-tiba jadi imam aja. Nyelak jadi imam tuh kayak main Galaksim tuh. Lewat set gitu, lewatin jadi imam. Boleh enggak, Pak? Ya enggak boleh lah. Yang menggantikan siapa? Yang di belakang imam itu. Masalahnya sebagian orang yang di belakang imam itu enggak ngerti hukum. Imamnya kentut, dia pelongo-pelongo. ikutin imam aja. Jalan imam kemana dia ikut kemudian. Yang lain juga tambah bahlul. Wah, imamnya udah selesai saya. Pada ubar. Ini mungkin baru masuk Islam kali. Jadi begitu. Jemaah baru itu tugasnya adalah kalau enggak mengisi shaf, kalau enggak buat shaf baru. Begitu, ya. Begitu. Enggak masalah. Nyambung enggak? Kalau saya ini tadi ini imam batal sehingga yang belakang masuk ke depan. Tapi yang di belakangnya ini kan kosong. Nah, yang kosong ini enggak paham dari mana kok yang untuk mengisi yang depan. Ya pas di belakang imam pas. Iya, yang di belakang imam kan kosong berarti satu orang. Oh, yang di belakangnya lagi? Ya, yang di belakang ini kan enggak paham. Karena kita enggak paham. Jadi, enggak paham bagaimana kalau yang di belakang ini masuk? Boleh. Boleh. Maju, diselak gitu. Eh, dihalangi namu ini. Apa sih lo gitu kan? Ya, tetap selak aja enggak apa-apa. Daripada dikosong kan enggak boleh kosong itu. Kalau memang ternyata enggak ada dan Bapak enggak bisa masuk situ, enggak paham, maka orang yang itu dia rapetin. Rapetin sampai mungkin sampingnya agak kosong gitu. Gitu. Begitu. Ya, Pak ya. Gimana, Pak? Kadang-kadang kan harusnya kan yang samping paham. Tapi kan kadang-kadang yang samping ini enggak paham. Iya. Ya kan sehingga kan tetap kosong ini. Iya. Nah, berarti kan kalau kosong kan gimana berarti? Apa? Iya. Ini enggak paham berarti yang di belakangnya maju. Boleh maju. Cuman masjid mana sih Pak kayak gini kok parah banget orang-orang. Kayak pada jahil semua kayaknya. Ya maju aja Pak, maju aja. Nyalak maju plek gitu. Pas maju ngisi itu orang pada bingung kan. Siapa nih? Orang juga siapa? Ya, tahu siapa tuh? Lagi sholat ngobrol. Dulu sebagai sahabat kayak gitu loh. Waktu awal-awal disyaratkannya sholat, sholat ngobrol. Kayak gimana kabar antum? Lagi sholat. Akhirnya dilarang sama Rasulullah SAW karena nggak tahu. Kita sekarang ketawain karena kita udah tahu kan. Coba kok kita dulu senasib sama di zaman awal disyaratkan sholat nggak tahu kalau dilarang ngobrol. Bukan cuma ngobrol, kita mungkin ada WhatsApp dibuka langsung. Kita mungkin lebih buruk lagi. Mau nanya sama ya. Ini dulu Pak, tadi beliau pengen nanya. Ayo. Iya. Yeah. Hah? Terus tiba-tiba kita sekarang sudah sampai masjid di dekat rumah di atas kalian sholat. Kita kasusnya ini kita maghribnya di tak isya. Di takhir nggak boleh. Dia kalau udah sampai daerahnya udah nggak bisa lagi dapat rukhsah. Nggak tahu pas itu kita udah lihat nih. Nggak tahu nih pas Isa itu udah dekat rumah, lah kita kan ada jemaah Isa. Itu udah sama maghrib belum? Belum. Kita mengingat tadinya wah ini kayaknya nggak kejar. Oh, udah. Ya itulah, jangan kayak gitu. Mendingan dia sholat maghrib dulu di perjalanan sebelum sampai ke daerah. Misalnya rumah lubang buaya, ya. Tradisinya urufnya lalu lubang buaya ini udah jadi tempat mukim lah ya. Lubang buaya ini luas sebenarnya sih, tapi ya lubang buaya lah. Di tol mana? Tol dekat sini, Taman Mini misalnya, atau ya dekat sini tol yang Bekasi ya. Ya keluar di mana biasanya sampean Pak? Kalau keluar Bambu Apus ya. Bambu Apus tuh masih dalam kondisi safar. Maka sholat maghrib di sana. Iya. Sholat maghrib di sana. Begitu. Jamaah takhir itu enggak dilakukan ketika sudah sampai di lokasi mukim. Iya. Kalau ternyata di prediksi wah bakal sampai nih Isya, awal Isya sudah sampai di lubang buaya, maka sholatlah maghrib di tempat. Paham enggak Pak di sini? Iya, karena ketika sudah sampai lubang buaya itu sudah tidak ada lagi keringanan safar. Udah sampai di tempat mukim lubang buaya udah enggak ada keringanan safar. Bisa dipahami Pak sini? Jadi lagi ngedrive, lagi nyetir ya. Ini jam 6 maghrib masih di Bekasi. Ya kan? Ah, paling macet nanti, gitu kan? Ah, ditakhir aja lah. Ya. Ternyata enggak macet. Ya. Nah, sampai Bambu Apus jam 7. Sekarang kan Isya jam 7 lewat 10 atau jam 7. Nah, dari Bambu Apus kemarin kan 10 menitan kira-kira. Iya, Pak ya. Kira-kira begitu. Maka berarti kan sampai sini udah waktu Isya. Ayo. Gimana? Maka sampean harus apa? Salat Maghrib di tempat, cari masjid. Cari masjid, jangan nunggu sampai tempat sini. Kalau nunggu sampai tempat sini masih 5 menit lagi Maghrib, 5 menit lagi Isya, langsung salat. Salat Maghrib karena udah mau habis waktunya, udah hilang masa safarnya, udah bilang masa rukhsahnya, udah bilang masa maghribnya, bentar lagi salat segera. Baru habis itu salat Isya dalam konteks bukan jamak tapi salat di waktunya. Bisa dipahami? Iya, gitu. Silakan, Pak. Enggak apa-apa. Karena saya memang berpikir. Ah. Apa gimana dari Priok? Ya, ya. Ya. Ya. Kalau emang kondisi darurat sebagai supir, maka semoga Allah maafkan, nggak apa-apa. Nggak mungkin. Iya, minggir pun nggak mungkin, Pak ya. Minggir diklaksonin tambah macet itu. Iya, lagi sholat kan nggak mungkin. Allahu Akbar, jalanin dikit. Sami Allahu liman hamidah. Ah, ruku kemudian mencet klakson. Kalau seperti itu kondisi darurat, semoga Allah Taala maafkan, tidak masalah. Karena emang sulit. Itu kondisi seperti itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Di zaman sekarang kalau misalnya kita terapkan harus di waktunya sementara dia sopir, dan itu kondisi macetnya bukan macet berhenti total, tapi macet padat merayap gitu. Mau minggir gak mungkin, mau ke tol rest area gak ada, mau bikin rest area gak mungkin ya. Mau sholat gak mungkin, mau digantiin gak mungkin, mau gimana ya. Mau sholat sambil ini juga gak mungkin, karena ya gak bisa. Karena sholat ini kan membutuhkan begini. Sementara dia harus kayak gini-gini atau gimana. Ya ntar disalib sama orang, ditintin sama orang. Wah udah gak bisa dah. Memang ada namanya sholat al-khawf, sholat ketika takut di peperangan. Tapi itu konteksnya peperangan ya. Itu ada sendiri syariatnya. Rokatnya juga ada sendiri. Tapi gak bisa dikiaskan kayak jamaah ini. Allah alam. Hah? Kalau penumpangnya tetap wajib di tempat sholat. Iya. Iya. Iya. Apalagi ini sambil bercandain aja, Pak. Cil lagi sholat cil. Gitu. Bapak ini, Pak, dari tadi selak-selak nih, Pak. Ya, Pak, silakan, Pak. Ah, iya, silakan, Pak. Itu udah agak sebel itu dari tadi itu. Udah sebel. Silakan, Pak. Iya. Iya. Tiang. Ya. Di sini kalau emang ada tiang di tengah masjid, ya, dilihat tiangnya di posisi mana. Kalau tiangnya pas di sop ini tengah, nah ini mutus ini, nggak bisa. Kalau di tengah pas nih. Makanya masjid harusnya walaupun bikin tiang, karena sebagai masjid yang lebar, nggak mungkin nggak ada tiang. Harus ada tiang. Kalau nggak ada tiang, ambruk kan di atas. Nah maka dia bikin tiang satu sini agak ke ujung gitu. Orang boleh sholat di tengah-tengah antara tiang itu boleh. Tiang ke tembok itu mungkin taruh buku, taruh lemari atau taruh apa supaya orang nggak sholat di situ. Begitu Pak ya. Kecuali kalau konteksnya mungkin Jumatan atau sholat mayit, sholat jenazah ya. Atau sholat yang membludak, kalau membludak nggak masalah, sholat di balti yang atau di mana nggak masalah, begitu Pak ya. Kalau di sini nggak ada insya Allah ya. Di sini mungkin yang dianggap terputus orang udah sop pertama, ada orang di sop itu di balik jendela tuh, nah ini putus ini ya, begitu. Tapi kalau ini nggak, insya Allah begitu. Termasuk juga kalau misalnya kameramen ternyata udah naruh kameranya di sop kedua, qomat. Ya enggak boleh orang sholat di sini atau kameranya dicabut. Mana ya? Begitu. Ya. Coba mungkin kapan-kapan bisa kita praktekin tuh biar orang pada ke saf ketiga gitu. Taruh kamera tengah sini. Enggak ada yang sholat sini nanti. Karena apa? Keputus gara-gara kamera. Iya, gitu. Kamera dicabut, nyambung semuanya. Pinggirin. Tetap ini Pak, tetap motong soft itu. Nanggung banget sih di situ gitu kan. Sonoan dikit napa? Nah, kalau di sana mentok sekalian, nah baru boleh. Gitu. Begitu Pak ya. Jadi itu yang mau ditanyain Pak. Oh, Masya Allah. Itu capek-capek diselak sama orang-orang nanyain tiang. Masya Allah. Ah, apa? Ya. Ya. Ini apa nih yang ditarik ke sini apa, Pak? Oh, imamnya di sini. Makmumnya ini sob ini. Kenapa begitu, Pak? Kenapa begitu? Betul emang ya. Iya betul betul. Ah. Oh nggak apa-apa ya. Ya. Boleh boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa nggak apa. Ya mungkin gak enak aja sama imamnya gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Kalau perlu imamnya di pas dia lagi sholat digini-giniin aja imamnya digesek tendang-tendang kecil imamnya gitu. Minggir lo gitu. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Antum mau nanya-nanya tadi. Ayo. Jadi ada jamaahnya orang yang sholat jamaah kan katanya kalau kita datang ada jamaah enggak boleh bisa tapi kita enggak buka jamaah yang lagi berjalan ya. Gimana gimana maksudnya? Jadi kita datang ke rest area, yeah. Kita mau sholat berjamaah. Iya. Nah ini kasusnya kayaknya mereka ini gak saling kenal sama-sama kafir gitu. Nah kan dia posisi imam dan kayaknya kasusnya gini, imam sama makmum pertama itu kan sebelahan. Iya. Nah terus datang makmum baru, si makmum yang pertama ini gak mau mundur. Jadi berlalu ke samping gitu. Oh gitu. Cari jemaah lain aja. Ah itu bersubhat jadinya. Itu berat sampai. Iya siapa yang mengerti? Ya kan sampai 10 sih sama 4 orang lah. Ya. Iya nggak mau tuh dia berat samping jadi. Tuh gampang itu tinggal imamnya didorong aja tuh maju loh gitu. iya. Ya udah enggak usah ikut bikin masuk cari jemaah lain enggak apa-apa. Kalau enggak dorong apa kita mendingan salat sendiri? Salat sendiri aja. Khawatirnya itu bersubhat sofnya. Kalau saya kok kayak gitu, saya nunggu jemaah atau saya bikin jemaah baru. Dengan sof posisi sof yang benar. Itu masjid yang mana masjid itu masjid orang-orang safar. Jadi enggak apa-apa ada jemaah beragam dalam satu masjid. Gak masalah, karena emang itu dimaklumi masjid-masjid yang memang mungkin tidak ada imam tetap atau memang itu masjid tempat orang singgah saja untuk apa dalam perjalanan itu gak masalah untuk ada berapa jemaah atau enggak masalah. Tetapi ketika ada jemaah memang di awal sholat itu beda, gak boleh ada orang bikin jemaah lagi. Paham gak Pak? Ini lagi ada imam sholat berjamaah normal di awal waktu, dia bikin sholat dia sendiri, dia bikin jamaah sendiri, jangan, karena apa? Ini emang udah fix aturan dari masjid tersebut ada imamnya atau gimana gitu kan? Tapi kalau di waktu-waktu selain itu di awal selain awal waktu maka silakan mau sholat sendiri mau sholat apa? Karena pada sholat pada safar tidak diwajibkan sholat berjamaah, tidak diwajibkan sholat berjamaah, maka sholat sendiri nggak masalah. Udah Pak ya? Iya, Pak. Masyaallah. Udah jam segini. Yang mana duluan nih, Pak? Dari ibu-ibu. Oh, ada ibu-ibu tuh. Ya. Boleh, boleh, bagus. Sholat tahajud itu bagus. Apa gimana? Boleh, bolehkah sholat tahajud? Oh, bolehkah sholat tahajud 5 menit sebelum subuh? Kalau dia tahu bahwasannya 5 menit lagi azan subuh, dia jangan 3 rakaat sholatnya, 1 rakaat saja. Jangan 3 rakaat, gak apa-apalah nanti beri uzur. Ternyata pas rakaat kedua azan. Ya, maka 1 rakaat saja. Loh kok 1 rakaat gimana sih Ustaz? Enggak gimana-gimana, emang boleh 1 rakaat witir itu. Gak apa-apa. Tapi saya enggak mau. Ya udah, saya juga enggak mau jawab kok gitu. Jadi kalau udah tinggal 5 menit lagi, ya udah 1 rakaat saja. Jangan 3 rakaat, gitu ya. Begitu, Pak. Iya. Itu aja? Cukup? Iya. Shalom. Ini gunanya Ustaz. Iya. Ini kan seperti tadi pembicaraan kita bahwasanya masalah istiqomah dan nah, tentu kita sholat pun harus istiqomah ya kan? Iya, iya. Betul. Nah, bagaimana kita sholat jemaah itu memang 20 rakaat, tetapi begitu kita sebagai makmum 17 rakaat, Pak, jangan 27. Kebanyakan, Pak. Iya, gitu, 17 rakaat. Nah, tapi kita menemukan imam yang begitu cepat, sedangkan kita kepinginnya istiqomah di dalam sholat. Itu gimana? Imamnya kecepatan, maksudnya kecepatan apa nih? Jadi bacaannya, sedangkan kita kan kadang-kadang sholat itu kan adalah doa pengharapan kita di situ. Akhirnya terkompon punya doa-doa kita di situ. Imamnya kurang ini ya, kurang tumak ninah gitu. Iya. Cepet ya Pak, baru ruku naik lagi gitu. Ya, perlu diketahui. Imam itu akan bertanggung jawab terhadap makmumnya juga, dalam artian kalau imamnya ini kecepatan, makmumnya belum selesai melakukan rukun dalam sholat itu, baca ini baca itu, kalau kecepatan ya, bukan karena terlambat makmumnya, maka ini nanti bakal ditanya sama Allah. Ya, imam itu hendaknya meringankan sholat, tapi jangan terlalu ringan, matuk-matuk sholatnya. Ya, jadi yang betul sholatnya. Ya, lah kalau misalnya ternyata makmumnya pengen istiqomah imam kayak gitu, maka hendaklah diberi masukan DKM-nya. DKM, tolong ini saya ada masukan. Tolong imamnya kalau enggak dikasih masukan supaya lebih tumaknina lagi, ya. Atau gantilah gitu. Taunya DKM-nya imamnya itu ya repot. Loh, saya imamnya. Ya. Gitu ya. Beri masukan ke imam supaya agak panjangan dikit aja gitu. Supaya orang-orang enggak kepotong bacaannya sama doanya. Gitu. Kalau emang ada kayak gitu, maksudnya ada hal yang perlu diralat dari imam atau DKM, maka hendaknya disampaikan langsung ke DKM. Jangan dibuat desas-desus. Ya, dimasukkan diinin ke DKM. Begitu ya. Jadi jangan sampai seorang imam memutus keistiqomahan jemaahnya, karena jemaah itu berharga ya. Karena tanpa jemaah imam nggak bisa jadi imam, ya enggak? Iya, maka berharga itu. Coba kalau jemaahnya nggak mau ikutan, nggak jadi imam, nggak juga jadi makmum, ya, sholat sendiri ya. Cukup mungkin Pak ya? Saya tadi udah mau selesai menit keberapa ini, udah 1 jam 14 menit ya. Masya Allah, ini bapak-bapak semangat sekali. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan manfaat dari kajian ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.